Kula terjemah sing sederhana mawon al-aqwan. Aqwan niki sing dimaksud niki makhluk yang menjadi kepentingan nafsu. Dunyo sing dadi kepentingane nafsu. Dunyo niku enten mazru'atun nar, enten dunyo niku mazru'atul jannah. Dunyo niku iso dadi sawai neraka, dunyo niku bisa dadi sawai swarga. Mulane diarani ad-dunya mazru'atul akhirah. Ad-dunya mazru'atul akhirah, dunya iku dadi sawai akhirat. Lah akhirat niku nggih mungkin neraka, mungkin swarga. Nggih. Dadi dunya niku enten sing dadi sawai neraka, enten dunya niku sing dadi sawai swarga. Iki dunya sing dadi kepentingane nafsu, nggih. Dunya sing dadi kepentingane nafsu niku lahire tipuan. Batine peringatan. Lahirnya merupakan tipuan, batinnya merupakan peringatan. Iki diterjemah secara sederhana, alam ini. Alam ini. Lahirnya berupa tipuan. Dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat lahir tipuannya, sedangkan mata hati memperhatikan peringatannya. Para bapak, beberapa sahabat diajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melampah-melampah. Akhiripun ketemu tempat sampah. Wonten tempat sampah niki wonten tulang tengkorak. Tengkorak e khimar. Tengkorak e keledai. Enten tulang belulang kuda. Enten gumbal sing wis ajur. Lajeng enten ngengeke menungso. Ngengek. Terus kanjeng Nabi dawuh tengene sahabat, "Hei sahabat, iku lho gambarane dunya." Gambarane dunya. Ini berarti Nabi memandang dari sisi mata hati. Kalau memandang dari sisi mata hati, ndelok dunya ku koyok batang. Koyok batang. Mergo napa? Didelok saka akibate. Didelok saka bahayane, didelok saka tipuane. Ku akibate nggih, dunya ku koyok ngoten. Nah, menawi dipandang dari sisi nafsu, indah, dunia niku indah. Nggih. Jabatan presiden niku nggih dunia, itu sangat indah. Nggih. Makanya banyak yang tertipu dengan itu. Jabatan-jabatan di dunia ini merupakan keindahan dunia, merupakan khayatul dunia. Termasuk harta benda dan lain sebagainya. Niki kapan nih kangge nuruti hawa nafsu itu merupakan tipuan. Tapi kapan kanggo golek kepentingan kebahagiaan akhirat niku merupakan peringatan. Kalau Bapak mau dipun jelasaken menawi tiyang niku memandang saking lahiri. Jadi pandang mung lahiri tok. Apa itu wanita cantik, apa itu kendaraan yang bagus, apa itu sawah sing ombo, apa itu jabatan yang tinggi, apa itu gaji yang sangat besar. Niku merupakan hal yang manis sing ijo royo-royo tak sengguh kemanten hanya. Iki sehingga nafsu iku tertarik. Kapan nafsu tertarik ini terkadang lupa daratan. Mbuh carane golek jabatanku secara jujur, apa dengan secara menyuap, apa dengan secara kudeta dan lain sebagainya. Sing penting jabatan kecekel. Niki berarti wong sing tertipu. Iku tertipu. Ini pancen indah wayane. Ya napa kapan wis menjabat niku numpak mobil lemon mobil istimewa nggih. Nek pinuju mlaku wis kabeh rakyat disisihno kabeh. Minggir, minggir, minggir. Wah. Ngwar mesti kendaraan dubeng-dureng ngingong, ngingong, ngingong, ngingong. Lho sapa wong gak tertarik? Mulai kek mudun ke mobil harus dikawal polisi. Itu namanya satu keindahan ijo royo-royo disengguh kemanten hanya. Padahal kalau dipandang dari batinnya itu sesuatu yang berbahaya. Berbahaya. Sekali punya tindakan yang tidak jujur, bahaya yang sangat besar. Ma min waliyyi asratin ila ja'a yaumal qiyamah mahlulatan yadahu. Setiap orang yang memimpin orang 10 nanti datang di hari kiamat akan dibelenggu kedua tangannya. Kapan wong niki biyen jujur ning donya, belenggu itu akan lepas sendiri. Tapi kapan biyen iku mboten jujur ning donya, nggih. Niki badhe hancur, nggih. Karena akan menerima siksaan yang maha dahsyat. Iki Masya Allah, nggih. Niki jenenge kalau dipandang dalahnya memang ijo royo-royo, manis. Tapi kalau dipandang dari batinnya adalah sangat berbahaya. Itu merupakan satu peringatan. Jabatan. Termasuk harta benda. Kalau harta benda ini dipandang dari sisi nafsu. Ini hijau royo-royo nyenengno. Banyak wong sing tertarik. Sing penting harta benda itu kecekel. Mbuh carane mbuh ngapusi, mbuh carane mbuh korupsi, mbuh carane mbuh ya apa nggih. Iki pun banyak dilakukan oleh seseorang, iku jenenge tertipu dengan gebyare dunya. Padahal cara batine berbahaya. Zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku mlaku-mlaku lah kok metuk kuburan. Wonten kuburan niku enten wong lanang sing disiksa kali Gusti Allah. Akhire Nabi Isa niku kepingin weruh. Kaya apa biyen amale ning donya kok sampai ning kuburan disiksa? Kaya apa? Digedruk kali Nabi Isa muncul seorang laki-laki. Takoni Nabi Isa, ma fa'alallah bika ya rajul. Kamu diperbuat apa oleh Allah? Ya Nabi Allah, ya Ruh Allah, kula dituntut, kula disiksa semenjak kula mati sampai sepriki niku wae. Kene apa rajul? Tanten kula biyen nalika tasih gesang ya Nabi Allah, kula dadi kuli pengangkut kayu. Memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nalika kula nenggulok kayu, drisi kula niku nyenggol enten kayune sing pecah. Akhire kayu niki kula sembret, kula damel selilitan untu. Badhe ngoten mboten kula balekno panggonane, terus kayu niki kula buwak. Nggih kanten mengkhianati kayu mung sak selilit untu niku ya Nabi Allah, kula disiksa teng kuburan. Masya Allah, iki jenenge batine dunya niku satu peringatan yang besar. Lha sak gedene selilit untuwe lho dadekno siksa kubur. Luweh-luweh nek arek-arek pondok gawene nyolongi sipak ya arek wedok. Ono arek lanang kuwi nyenggrei katok ya arek wedok. Mati niku kecekel, kecekel wis oleh sak kerdus. Ditakon le yo telele, kon niku kok nyolongi katok erek wetuk ki opo? Kok sampe sak kerdus. Anu yae damo tombo kukul. Lha iku gedhe ngendi simpak ambek selilit iku?